Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahudahu la sharika lah wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mitabi ahdisan kita sambung dengan yang sebelumnya halaman 82 masih membahas tentang min alamat ahli sunnah, salah satu di antara tanda ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang sudah kita baca sebelumnya, bahasanya setiap manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan tokoh tertentu. Karena itulah salah satu di antara cara untuk mengenali apakah dia ahli sunnah ataukah tidak adalah dengan melihat apakah dia pro atau kontra terhadap tokoh tertentu. Dan itu terjadi setiap zaman. Terjadi setiap zaman. Sebagaimana ini terjadi di zaman para nabi. Ketika dakwah Islam mereka sampaikan, ada orang-orang yang berpihak kepada para nabi dan ada orang yang kontra kepada para nabi. Demikian pula ini terjadi di zaman setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, di zaman ketika umatnya ditinggali oleh Allah Subhanahu Wa Taala panduan tanpa ditunggu oleh seorang nabi. Dan itulah di zaman kaum muslimin setelah Rasulullah SAW meninggal. Masih seputar masalah itu, qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah li ibnihi. Abu Hatim berkata kepada putranya Ibnu Abi Hatim, sahih tafsir, "Idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah." Kalau kamu melihat ada orang yang dia mencintai Imam Ahmad, pro kepada Imam Ahmad, berpihak kepada Imam Ahmad, maka ketahuilah dia termasuk ahli sunnah. Kemudian pernyataan yang lain, qala Zakaria bin Yahya bin Sabi rahimahullah, sami'tu Abu Bakr ibn Ayyash. Dan Abu Bakr ibn Ayyash ulama tabi'in. Berarti Zakaria bin Yahya ulama tabi'in. Saya mendengar Abu Bakar ibn Ayyash qala lahu rajul, ditanya oleh seseorang, mani sunni, siapakah ahlu sunnah? Istilah sunni, syi'i, bid'i itu sudah ada sejak masa silam. Dan ini bukan istilah yang baru. Karena itu ahlu sunnah bisa disebut dengan ahlu sunnah, bisa juga disebut dengan sunni. Dan ya di sini adalah ya nisbah. Sunni bimakna muttabi'u sunnah. Mani sunni, siapakah sunni, orang yang mengikuti sunnah? Qala, beliau mengatakan, alladhi idza dhukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Ahlu sunnah di antara cirinya adalah ketika dibahas permasalahan seputar hawa nafsu, maka dia tidak membela sedikit pun di antaranya. Yang dimaksud hawa nafsu di sini adalah penyimpangan pemikiran, baik terkait masalah akidah, masalah fikih, masalah kepribadian, akhlak dan seterusnya. Bagian dari ciri Ahlussunnah ketika dibahas masalah penyimpangan, baik terkait akidah, terkait masalah muamalah, terkait fikih, tidak ada satupun yang mereka pihak. Dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu beraneka ragam, tergantung dari kondisi masing-masing sekte yang dia ikuti. Meskipun secara umum mereka menyimpang dari sisi akidah, Ahlussunnah ketika membahas masalah akidah, kemudian disitu disebutkan akidah yang menyimpang, maka tidak ada satupun bagian akidah ini yang mereka beda. Ketika membahas masalah Asy'ariyah atau ketika membahas masalah akidah Mu'tazilah, tidak setitik pun akidah Ahlussunnah atau Ahlussunnah membela akidah-akidah semacam ini. Atau misalnya penyimpangan dalam masalah fikih. Ketika dibahas masalah halal haram seputar musik, maka Ahlussunnah tidak akan membela sedikit pun apa yang bagian yang menyimpang dalam akidah yang diajarkan oleh atau prinsip fikih yang diajarkan oleh para ulama. Atau misalnya membahas masalah halal haram rokok, ciri Ahlussunnah dia tidak akan mencari celah untuk menghalalkan rokok, meskipun ini bagian masalah fikih, masalah halal haram, masalah ahkam. Atau ketika membahas masalah akhlak, masalah bagaimana bermuamalah, Ahlussunnah ketika membahas masalah bagaimana cara bekerja yang benar, menghindari riba, mereka tidak akan membela sedikit pun untuk mencari pembenaran transaksi riba. Atau ketika membahas masalah bagaimana bermuamalah dengan sesama yang baik, Ahlussunnah tidak akan membela penyimpangan yang ada di sana. Itu yang dimaksud dengan keterangan Abu Bakar bin Ayyash, "Idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha." Apabila disebutkan tentang kesesatan, karena kesesatan itu bersumber dari al-hawa, kesesatan itu bersumber dari hawa nafsu, tidak ada satupun yang dibela, baik kesesatan yang terkait masalah akidah, masalah fikih, masalah ahkam, masalah muamalah, atau masalah dalam adab. Qala Waqi Ibnu Jarrah, masih membahas seputar ciri al-hadis, ciri al-sunnah. Kata Imam Waqi Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, "Man talaba al-haditha kama jaa'a fa huwa sahibu sunnatin." Siapa yang mencari hadis kama jaa'a, sebagaimana yang dia terima, sebagaimana yang dia cari, maka itulah salah satu di antara ciri sahibu sunnah. Sehingga seorang ahlu sunnah ketika mereka mencari hadis, mereka tidak mencari hadis yang berpihak kepada kepentingannya, namun mereka mencari hadis, dan ketika mendapatkan hadis, dia sampaikan apa adanya sesuai dengan yang dia terima. Berbeda dengan ciri ahli bid'ah. Ahli bid'ah ketika mereka mencari dalil, maka dalil yang mereka cari adalah dalil yang berpihak kepada pemikiran. Qadariyah, untuk bisa menawarkan pemahaman Qadariyah kepada masyarakat, maka mereka hanya memilih dalil-dalil yang mendukung pemahaman Qadariyah. Mu'tazilah, ketika mereka ingin menawarkan akidah Mu'tazilah, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mendukung Pancasila Mu'tazilah, karena Mu'tazilah punya 5 sila. Demikian pula akidah-akidah yang lain, mereka hanya membahas masalah dalil yang itu terkait kepentingan pribadi. Makanya kajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok menyimpang biasanya tidak jauh keluar dari dalil yang menjadi pendukung bagi kelompoknya. Berbeda dengan Ahlussunnah, kalau Ahlussunnah mereka menerima semuanya, mereka menerima apa adanya dan menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ada. Jika ada ahlul bid'ah yang mendapatkan hadis, ternyata hadisnya bertentangan dengan kepentingannya, maka mereka berjuang dengan dua cara. Pertama, mereka berusaha untuk menolak hadis ini dengan mengkritik keabsahannya. Atau yang kedua, mereka berusaha untuk mentakwil hadis ini dengan takwil yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, kata Waqi Ibnu Jarrah, "Inna ahlal ilmi," bagian dari ciri ahlul ilmi, dan ahlul ilmi yang bermaksud adalah Ahlussunnah, karena ilmu yang sejatinya adalah ilmu yang bisa mengarahkan orang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ahlul ilmi bima'na qala Ahlussunnah, "Inna ahlal ilmi," sesungguhnya ciri khas Ahlussunnah, "yaktubuna ma lahum wa ma alaihim," mereka mencatat semua hadis, ma'lahum wa ma'alaihi. Baik hadis itu membela kepentingan dirinya, berpihak pada kepentingan pribadinya, wa ma'alaihim atau hadis yang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Ciri ahlul hadis, ciri ahlul sunnah, ketika mereka membahas, menerima dalil, maka mereka menerima dalil baik atau sesuai dengan kepentingan dirinya atau bertentangan dengan kepentingan dirinya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ketika mereka menyampaikan hadis, membawakan dalil, maka mereka hanya pilih-pilih dalil, sehingga mereka hanya akan membawakan dalil yang sesuai dengan kepentingan ajaran. Sementara yang bertentangan dengan kepentingan ajarannya, mereka buang jauh-jauh, mereka hindari. Makanya pandangan para ulama ketika membahas sesuatu yang itu menjadi ciri khas atau yang itu menjadi akidah ahlul bid'ah adalah, pertama yang mereka sampaikan, jangan pilih-pilih dalil. Kalau kamu mau membahas masalah ini, maka cantumkan pula dalil yang lain agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Karena itu tidak ada satu prinsip dakwah yang dia merangkul semua dalil kecuali prinsip dakwahnya halus. Berbeda dengan prinsip dakwah kelompok yang lain. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qab ya'du illa kullu majnunun aw sahibul hadith. Ini sudah ganti tema ya. Kalau sebelumnya keterangan dari Waqi' ibn Jarrah itu membahas tentang bagaimana cara dan metode ahlu sunnah dalam belajar. Kalaupun mereka mendapatkan hadis atau dalil dan dalil itu bertentangan dengan kepribadian atau dengan kepentingannya, maka mereka tetap mencatatnya, mereka tetap menulisnya dan menyampaikannya kepada masyarakat. Makanya mereka tidak menutup-nutupi dalil, tidak menjadi orang yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil. Yang ini merupakan ciri siapa? Yahudi. Kemudian berikutnya penulis membawakan beberapa ciri ahlu sunnah, ciri ahlu hadis terkait kebiasaan keseharian mereka. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qad ya'tu illa majnunun illa qultu majnunun aw sahibul hadis. Jika saya melihat ada orang yang suka berlari, maka saya hanya akan komentar dua hal. Kalau bukan orang gila, berarti dia sahibul hadis, orang yang mencari hadis. Ada ya'tu itu artinya apa? Berlari. Kalau saya melihat ada orang yang berlari, maka saya berkomentar dengan dua hal. Kalau bukan orang gila, sahibul hadis, dia adalah ahli hadis. Karena di masa silam perjuangan ahli hadis untuk mengikuti majelis ilmu, mereka lakukan sambil berlari. Dalam satu kota bisa ada beberapa majelis taklim, majelis ilmu. Misalnya di masjid ini ada majelis ilmu, nanti di maskam ada majelis ilmu, di tempat yang lain ada majelis ilmu yang jaraknya tidak begitu jauh. Terkadang majelis ilmu ini waktunya mepet, sehingga begitu selesai majelis ilmu di sini, majelis ilmu yang di sana dimulai. Maka perjuangan mereka biar tidak terlambat, begitu keluar dari sini, mereka berlari untuk menuju majelis ilmu di sebelahnya. Akhirnya terkadang dalam waktu sehari, mereka berlari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa mendapatkan ilmu. Tidak ada kendaraan yang mereka gunakan. Jarang yang membawa keledai, jarang yang membawa kuda, apalagi unta, karena mereka termasuk orang yang terbatas dari sisi fasilitas hidup. Karena itulah ketika mereka ingin mendatangi majelis ilmu, terkadang mereka datangi sambil berlari. Makanya keterangan Imam Ahmad bin Hanbal, dulu Baghdad itu sering berhamburan debu-debu karena larinya orang-orang yang mencari hadis. Kudu-kudu-kudu, debunya mubal-mubal. Nah itu ciri khas para ahli hadis berlari untuk berebut tempat di majelis ini. Dan semacam ini tradisi sudah hilang, tidak kita jumpai di zaman sekarang. Yang terjadi di zaman sekarang, lomba telat dan tapi kalau di masa silam mereka berusaha untuk bisa mendapatkan tempat yang paling tepat. Tempat paling tepat kosong. Mau di tempat ini? Ini cerita masa silam. Kalau menjadi kebutuhan pokok. Ada tiga hal, yang menjadi kebutuhan pokok ashabul hadis, orang-orang yang mencari hadis. Yang pertama, sur'atul mashy, jalannya cepat, sehingga mereka berlomba untuk menuju majelis ilmu itu seperti lomba lari. Yang kedua, sur'atul aqli, makanya cepat. Beda dengan kita ya, makanya 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Tapi kalau mereka sur'atul aqli, makanya cepat. Karena mereka tidak ingin waktu makan bisa menyita sebagian besar waktu mereka untuk belajar. Dan yang ketiga, wasur'atul khat, kecepatan dalam menulis. Karena kalau salah dalam menulis, kalah cepat dalam menulis, bisa ketinggalan banyak hadis. Ini tiga hal yang menjadi kebiasaan ahlul hadis di masa silam. Baik. Makanya kalau kemudian ada satu kajian, kok ustadznya menyampaikan materi terlalu cepat, tidak boleh disalahkan. Karena ciri khas seorang tolik itu cepat nyatanya. Kalau kemudian ustadznya harus nunggu toliknya nyatat, nah ini berarti toliknya sudah berumur 60 tahun ke atas, itu bisa ditoleransi. Kalau sekelas masih mahasiswa kemudian ustadz tolong jangan cepat-cepat, tunggu saya nyatat, ya kasihan yang lain. Sementara materinya masih banyak. Ini pernah disampaikan ketika forumnya Ustaz Aris Munanda waktu kita di pesantren. Jadi di antara masukan yang diberikan oleh kawan-kawan kepada beliau, tolong kalau bisa penjelasannya jangan terlalu cepat. Dan beliau tidak terima kritik itu. Karena tidak semua kritik layak diterima. Kalau ditampung boleh kan? Tapi kalau diterima terserah ya, dikritik. Dan beliau tidak menerima kritik itu. Ya, kalau kemudian harus nunggu kalian nyatet, nanti masih banyak materi yang tidak bisa kita selesaikan. Sementara buku yang belum kita bahas masih banyak. Makanya belajar nyatet cepat ya. Atau misalnya bagaimana nulis Arab cepat, itu termasuk diantara yang perlu kita latih biar tidak ketinggalan catatan yang disampaikan oleh para asatidah ketika Alhamdulillah kalau Anda mendapatkan keterangan yang satu bahasa dengan bahasanya. Terkadang keterangan itu bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Itu lebih sulit lagi untuk nyata. Saya terbiasa dengan bahasa Indonesia, ustadznya menyampaikan dengan bahasa Arab, atau syekhnya memberikan keterangan dengan bahasa Arab, itu lebih sulit lagi untuk mencatatnya. Makanya terkadang nyatatnya itu sepotong-sepotong. Sepotong itu menjadi kata kunci. Misalnya, ini salah satu di antara cara yang saya gunakan untuk nyatat ketika ada perkataan ulama dalam ceramahnya. Kalau mereka menyampaikan satu perkataan yang panjang, bisa 2 atau 3 baris dalam satu pernyataan, maka tidak mungkin saya catat semuanya. Karena bahasanya beda. Sehingga saya ketika nyatat perlu mikir panjang kan gitu. Lain dengan orang Arab yang sudah terbiasa nulis. Nah. Sehingga yang saya gunakan adalah kata-kata penting yang ada dalam pernyataan ini. Di situ saya jadikan sebagai keyword. Kemudian nanti dicari di Google. Nah, ketemu di Google persis seperti yang saya sampaikan. Sehingga insya Allah tetap terjaga. Yang penting tidak ketinggalan. Kemudian keterangan berikutnya. Qala Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id ad-Dainuri, Sahibul Layth, muridnya Laits bin Sa'ad al-Misri, dan dia termasuk ulama ahli hadis dari Mesir, rijal Muslim, termasuk salah satu di antara perawi dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadis fa innahu 'ala sunnah." Jika kamu melihat ada orang yang dia mencintai ahlul hadis, mencintai orang-orang yang belajar ilmu agama, kalau di masa sekarang ahlul hadis, orang-orang yang belajar hadis, mungkin tidak kita jumpai seperti di masa silam. Namun yang mewakili ini adalah mereka yang berstatus sebagai thalibul ilmi. Kalau kamu melihat ada orang yang dia mencintai thalibul ilmi, mendukung kegiatan belajar mengajar agama, fa'innahu ala sunnah, maka dia berada di atas kebenaran, berada di atas sunnah. Karena sekali lagi, bagian dari ciri orang yang berpihak kepada kebenaran adalah dia berpihak kepada pemegang kebenaran. Qala Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, "As-sunni alladhi idza dhukira al-ahwa lam yaghdab li shay'in minha." Ciri al-sunnah apabila dhukira al-ahwa, disebutkan tentang penyimpangan yang bersumber dari hawa nafsu, lam yaghdab li shay'in minha, dia tidak marah untuk membela penyimpangan itu. Ada sebagian orang yang sensitif dengan kalimat bid'ah, sehingga ketika ada penceramah yang dia menyebut kata bid'ah, spontan langsung marah. Sudah, jadi tanda besok lagi gak usah diundang, karena dia menyinggung kata bid'ah. Atau ketika dia menyinggung masalah kuburan, itu sudah mau naik bid'ah, marah ketika yang dibahas adalah masalah kuburan. Atau ketika penceramahnya menyinggung masalah tradisi kematian, dia langsung marah dan naik kita. Maka dia marah untuk membela tradisi yang ada di masyarakat. Nah, kata Abu Bakar ibn Ayyas, ini semena dengan pernyataan beliau di nomor 190, yang beliau mengatakan, "Idza dzukira al-ahwa lam yata'assab li syai'in minha." Di sini beliau mengatakan, "Idza dzukira al-ahwa lam yaghdab li syai'in minha." Ghadiba li, maknanya adalah marah dalam rangka membeda. Al-sunnah di antara cirinya, apabila disebutkan permasalahan yang itu merupakan penyimpangan dari kebenaran, maka dia tidak marah untuk membela penyimpangan. Ada sebagian orang kalau sudah mulai membahas masalah atau mulai dibahas masalah apakah nanti penetapan tanggal itu hisab atau karu, yang sudah ketakutan. Kenapa? Karena dia punya kepentingan di sana. Atau ketika dibahas masalah riba, dia sudah gerak karena dia punya kepentingan di sana. Karena itulah bagian dari ciri al-sunnah, ketika ada penyimpangan yang disebutkan dalam kajian, tidak sedikit pun ada yang dia bela. Qala Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman As-Sabuni mengatakan, dia memiliki kitab sebagaimana yang tertulis di footnote, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, aqidah para ulama salaf, Ashabul Hadith, para Ashabul Hadith rahimahullah, wa idda alamati ahli sunnah, di antara ciri ahli sunnah, hubbuhum li a'immati sunnah, mereka mencintai para tokoh sunnah, ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha, baik ulama'nya, pembelanya, maupun awliya'iha, orang-orang yang loyal terhadap sunnah, wa bughduhum li'a'immatil bid'ah, dan kebencian mereka kepada tokoh ahli bid'ah, alladzina yad'una ilan nar wa yadluna ashabahum ala daril bawah, yaitu orang-orang yang mengajak masyarakat menuju neraka, dan mendekatkan kelompok mereka ila dalil ala dalil bawar di negeri kebinasaan, yaitu neraka. Waqad zayyanallahu subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati ahli sunnah, dan Allah menerangi hati mereka dengan mencintai ulama ahli sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu, sebagai bentuk karunia darinya azza wa jalla, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Anda mencintai para tokoh ahli sunnah, meskipun Anda gak kenal, kita hanya tahu dari karyanya, tapi masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mencintainya. Karena cinta itu bisa dikendalikan gak? Bisa gak? Bisa. Gimana caranya? Tiba-tiba dia muncul dengan sendirinya ketika kita melihat kebaikan orang itu, kan gitu ya? Kalau kita gak kenal, kita akan susah untuk mencintainya. Bisa dikendalikan dengan cara mengenali. Kita mengenali karena karyanya, karena kebaikannya, kemudian kita mencintainya. Maka ini bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal di saat yang sama, ada orang ketika dibacakan karya beliau, dia semakin benci. Ketika kita membaca kitab Tauhid, muncul rasa cinta kita kepada penulis. Di saat yang sama, ada orang ketika dibacakan kitab Tauhid, panas dan benci kepada penulisnya. Padahal sama-sama mendengarkan tema yang sama, materi yang sama. Namun yang satu bisa mencintai, yang satu bisa membenci. Wallah. Dan itulah fadlun minallah, karena yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yusuf. Karena itulah yang kita syukuri, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dari petunjuk kita bisa berpihak kepada ahlul haq dan orang yang mencintai kebenaran. Makanya salah satu di antara bagian dari doa yang diajarkan adalah meminta kepada Allah agar kita bisa mencintai orang yang berpihak kepada, atau orang kita bisa mencintai orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku minta agar aku bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintai. Karena bagian dari konsekuensi mencintai kebenaran adalah mencintai penganut kebenaran. Waqad zayyanallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi quluba ahli sunnah, hati ahli sunnah, dan Allah terangi mereka dengan bisa mencintai ulama sunnah fadlan minhu azza wa jalla, sebagai bentuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih ke keterangan Sahal bin Abdillah ad-Dusturi. Ila li Sahal bin Abdillah ad-Dusturi. Ada orang yang bertanya kepada Sahal bin Abdillah ad-Dusturi, mata ya'lamu ar-rajulu annahu 'ala sunnati wal jama'ah? Kapan seseorang bisa menjamin bahasanya dirinya telah berada di atas prinsip Ahlussunnah? Kapan seseorang bisa mengetahui kalau dia sudah berada di atas kebenaran? Qala, kemudian dia mengatakan, idza 'arafa min nafsihi 'ashra khisal. Kalau dia sudah mengetahui ada 10 hal dalam dirinya. Yang pertama, la yatrukul jamaah. Dia tidak meninggalkan jamaah. Mana jamaah? Mana jamaah? Al-jamaah punya dua makna. Yang pertama adalah jamaatul abdan, persatuan secara fisik. Dan makna jamaatul abdan adalah bersatu dengan tunduk dan taat kepada pemimpin yang sah, yang berlaku di negaranya, sehingga dia tidak menjadi orang yang punya ciri tukang pemberontak, tukang atau ingin menyimpang dari prinsip yang diajarkan atau yang menjadi kesepakatan bersama, di sebuah negara, dia tidak ingin atau tidak punya keinginan untuk membuat negara yang baru, karena bagi dia masalah negara itu yang penting aman dan pemimpinnya muslim, selesai. Kepentingan dia adalah saya bisa beribadah, saya bisa beramal, melakukan taat kepada Allah di negara ini dengan aman, dan pemimpin saya seorang muslim. Dan yang kedua makna jamaah adalah makana al-haq, prinsip yang sesuai dengan kebenaran, sehingga dia bersatu dalam arti semangat untuk kembali kepada kebenaran. Karena ketika semua orang punya prinsip yang sama, hati mereka akan bersatu. Dan tolong bedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama intinya adalah yang penting pokoknya tidak kisruh di masyarakat, selesai. Meskipun kita dengan pemimpin kita punya keyakinan yang, punya akidah yang berbeda, punya prinsip agama yang berbeda, yang penting agama kita sama, sama-sama muslim. Mungkin pemimpin kita adalah seorang Asy'ari atau orang yang dia punya pemikiran yang menyimpang yang lainnya, tapi saya itu di luar kepentingan saya, karena saya tidak mampu untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi yang penting saya tinggal di negeri ini dengan kondisi aman tanpa gangguan. Karena yang namanya pemimpin, dan dia manusia bukan nabi, apakah bisa terbebas dari penyimpangan? Mustahil. Ada dua kelompok yang dia punya prinsip. Pemimpin harus maksum dari dosa besar. Pertama Syiah, yang kedua lawannya Syiah, yaitu Khawarij. Makanya sepanjang sejarah Khawarij itu tidak pernah establish dengan pemimpin tertentu dalam waktu yang lama. Hanya dalam kurun waktu yang singkat pemimpin mereka sudah dilengsarkan satu demi satu, ganti, lengser, ganti lagi, lengser, ganti lagi. Karena mereka punya prinsip pemimpin harus maksum dari dosa besar. Dan itu bisa terbukti dengan keberadaan Abu Bakar Al-Baghdadi. Berapa lama dia bertanya? Hanya dalam kurun waktu bulan. Terus gimana rakyat dan masyarakat seluruh dunia bisa diajak untuk membayar dia sementara pemimpinnya gonta-ganti? Dan mereka punya prinsip begitu melakukan satu kesalahan lengsarkan ganti yang baru. Ganti yang baru ini butuh proses ya, bukan cuma proses biasa, butuh kisah dulu. Mungkin perang dulu, ada yang mati dulu baru terangkat satu. Nanti kalau dia melakukan kesalahan lagi, lengsarkan lagi, perang lagi, kisruh lagi, ada yang mati baru terangkat lagi. Dan begitu seterusnya. Makanya Sekte Khawarij secara masa silam itu tidak pernah punya pemimpin yang jangka waktu ketika dia menjadi pemimpin kurunnya lama. Semuanya dalam waktu singkat. Ini hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan hari. Karena itulah ciri al-sunnah, mereka tidak tinggalkan semacam ini. Yang penting saya berpihak kepada satu pemimpin yang saya yang berlaku di sini, meskipun dia tidak seakidah dengan saya. Yang penting kita satu agama. Bisa jadi dia menganut akidah Asy'ariyah, atau dia memiliki penyimpangan akidah yang lainnya, atau dia terpengaruh dengan akidah liberal. Itu kepentingan pribadi dia. Lain halnya dengan jamaah dalam makna yang kedua. Maka saya hanya berpihak, dan ini di luar pembahasan masalah kepemimpinan ya, saya hanya berpihak dengan mereka yang punya akidah yang sama dengan saya. Dan saya akan memaksa orang lain, kalau kamu mau seperti saya, ikuti akidah. Dan itulah yang dimaksud dengan jamaah dalam arti bersatu di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, wala yasubbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bisa jadi sahabat ini dia nilai pernah melakukan kesalahan dalam beristihad. Ada enggak sahabat yang salah dalam beristihad? Ada tidak? Ada. Jangankan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah dalam beristihad. Apa dalilnya? Ada banyak kasus. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menang di perang Badar, ada beberapa orang musyrik yang ditawan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristihad. Keputusan beliau dari hasil istihad itu adalah tawaran musyrikin ditukar dengan tebusan yang dibayarkan oleh orang kafir, orang musyrik dari Mekah. Dan itu dilarang oleh Allah dan dianggap sebagai kesalahan, kekeliruan, sehingga dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kasus yang lain misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak minum madu. Ibtigha'a mardati azwaji, dalam rangka untuk mengambil hati para istri, biar istrinya enggak marah, biar istrinya enggak nesu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah tidak akan minum madu. Dan itu juga dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau istiadat beliau ketika beliau lebih berpihak untuk mendakwai pembesar-pembesar orang kafir, sementara ada orang buta yang datang ingin belajar Islam, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun firman Allah, abasa wa tawalla. Jika memungkinkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mendapatkan bimbingan wahyu, keliru dalam masalah ijtihad, maka manusia yang jauh di bawah beliau sangat mungkin untuk melakukan kesalahan dalam masalah ijtihad. Sampai pun sekelas Umar bin Khattab bisa keliru dalam ijtihad. Apa kesalahan ijtihad yang Umar? Umar bin Khattab itu punya prinsip, kalau orang dalam kondisi junub dan dia tidak punya air, maka enggak boleh sholat sampai ketemu air. Dan tidak ada tayamum. Padahal yang benar gimana? Kalau orang dalam kondisi junub, hadas besar, tidak punya air, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Tayamum. Tayamum atau gulung di tanah? Tayamum. Tayamum, karena tayamum ini bisa menjadi pengganti mandi besar, bukan cuma pengganti wudhu. Umar bin Khattab memahami tayamum itu hanya pengganti wudhu. Makanya kalau orang hadas besar, tayamum ini baru sama dengan berwudhu dan belum cukup. Padahal yang benar, tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan juga bisa menggantikan mandi. Karena tayamum bisa menghilangkan hadas kecil dan bisa menggantikan hadas besar. Meskipun demikian, ketika kita tahu bahasanya sahabat itu punya kesalahan dalam beristihad, tapi ini tidak boleh jadi alasan untuk menghina mereka. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wala yakhruju ala hadhil ummah bisayf, dan tidak memberontak umat ini dengan mengangkat senjata. Di sini beliau nyatakan dengan mengangkat pedang. Berarti kalau pakai tembak boleh dong, ya lebih parah lagi ya. Intinya adalah tidak boleh melakukan pemberontakan sampai menumpahkan darah kaum muslimin dalam rangka untuk melengsarkan pemimpinnya. Wala yukadzibu bil qadar. Bil qadri atau bil qadar? Bil qadari. Kalau dibaca dalnya sukun artinya kemuliaan. Kalau dibaca dalnya fathah artinya takdir. Wala yukadzibu bil qadar, dan tidak mendustakan takdir. Wala yasyuku fil iman, dan tidak ragu dalam iman. Wala yumari fid din, dan tidak memperdebatkan agama. Wala yatruku shalah ala man yamutu min ahli kiblati bi dzambi, dan tidak meninggalkan sholat jamaah, sholat jenazah untuk orang yang mati di kalangan kaum muslimin disebabkan perbuatan dosa. Yang ini merupakan prinsipnya siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka dia dikafirkan sehingga jenazahnya tidak boleh disolati. Sementara mereka sendiri tidak pernah berpikir kalau tidak mau mensolati jenazah, sehingga dia terlantar termasuk diantara untuk meninggalkan kewajiban, dan itu juga dosa besar. Wala yatrukul masha 'ala al-khuffain, dan tidak menolak prinsip al-mashu 'alal khuffain, mengusap kaos kaki. Baik. Ini yang boleh sampaikan. Tidak menolak prinsip mengusap sepatu atau kaos kaki sebagai pengganti apa? Sebagai pengganti wudu. Bedakan antara fikihnya Syiah dengan fikihnya Ahlussunnah. Fikihnya Syiah itu mengusap kaki, artinya tanpa penutup. Jadi begitu mereka selesai mengusap kepala, mereka ambil air sedikit, terus kakinya diusap tanpa penutup. Dan wudu semacam ini hukumnya apa? Mubah, makruh, atau bagaimana? Halal, haram? Wudu semacam ini hukumnya apa? Batal. Kenapa? Karena berarti kakinya tidak dicuci, ada yang kering. Ini fikihnya Syiah. Kalau fikihnya Ahlussunnah, kaki yang tidak ditutupi wajib dicuci sampai mata kaki. Tapi kalau dia ditutupi dan penutupnya setinggi mata kaki, menutupi mata kaki, boleh diusap dengan ketentuan tertentu yang dibahas dalam fikih mashul khuffain. Baik. Fikihnya Khawarij itu menolak mashul khuffain. Sehingga mereka mengatakan mashul khuffain batal wudu. Artinya ketika ada orang yang wudu, maka dia harus lepas kaos kakinya, lepas sepatunya, dan dia wajib mencuci kakinya. Kalau diusap, batal wudunya. Maka ada kelompok yang ekstrim di sudut kanan dan ekstrim di sudut kiri. Syiah ekstrim dari sisi ketika wudu kaki boleh diusap, padahal itu wudunya batal. Sebaliknya Khawarij ekstrim menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang berwudu dalam kondisi menutup seluruh kakinya, dia menolak boleh diusap. Padahal ini termasuk di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan fikih atau pembahasan akidah? Pembahasan fikih. Namun dimasukkan oleh para ulama dalam kajian masalah akidah karena ini pembeda antara kita dengan mereka. Pembeda antara kita dengan kelompok yang menyimpang. Makanya ini bukan kita sebut sebagai masalah furu'iyah. Ini masalah usul, bukan masalah cabang. Sehingga ketika ada sebagian orang, sudahlah enggak usah bahas masalah-masalah furu', liru. Apa yang dimaksud masalah hukum, masalah furu', masalah fikih? Belum tentu. Ada masalah fikih yang dia merupakan masalah usul. Ketika orang itu menolak prinsip semacam ini, maka konsekuensinya adalah berarti dia telah berpihak kepada ajaran yang disampaikan oleh kelompok yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya, wala yatrukul jum'ata khalfa kulli walin jarin aw adlin, dan tidak meninggalkan sholat Jum'at di belakang pemimpin yang sah di negaranya, baik pemimpin itu pemimpin yang zalim maupun pemimpin yang adil. Karena idealnya yang menjadi imam dalam sholat Jumat adalah siapa? Pemimpin atau wakilnya. Ada sebagian orang karena menilai imamnya ini haram untuk jadi imam karena dia kafir, murtad, keluar dari Islam, maka jumatan di belakangnya batal. Sehingga begitu selesai jumatan, salam, langsung mulang sholat duhur. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di masa sekarang. Sholat di Masjidil Haram wajib diulang. Jumatan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu selesai jumatan, pulang di sholat duhur. ISIS bisa gak masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Bisa. Dengan visa yang mereka dapatkan, namun mereka punya pemahaman yang menyimpang. Yang penting dia bisa mendapatkan paspor dari negaranya, dan negaranya tidak termasuk negara yang diembargo oleh Saudi, maka dia bisa mendapatkan visa dan dia bisa masuk ke Mekah Madinah, sholat di sana, meskipun dengan pemahaman begitu selesai sholat harus mengurangi sholatnya. Wallahu a'lam. masih ada dua pernyataan yang disampaikan oleh penulis sebelum kita membahas tentang alamat akhir fitnah, ciri akhir fitnah. Insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.